Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Ikhwani dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertafaqquh fid din, belajar dan mendalami ilmu agamanya, mempelajari hukum-hukum syariatnya, dan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita dalam segala aspeknya. Seperti yang Allah sebutkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Liyatafaqahu fid-din, agar ada sekelompok dari mereka itu yang bertafaqquh, belajar dan mendalami fiqh fid-din, belajar agamanya. Kata Syekh Sa'di, agar mereka, makna ayat, belajar ilmu syar'i, memahami makna-maknanya, faham rahasia-rahasianya, untuk kemudian itu yang mereka ajarkan kepada yang lain ketika pulang kepada mereka. Sebagaimana Allah pula memerintahkan hambanya untuk bertanya terkait agama, hukum kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak memahami, tidak mengerti ilmunya. Artinya yang Allah perintahkan untuk tempat kita bertanya, orang yang punya ilmu, bukan selain mereka. Fas'alu ahlat zikr. Kata Syekh Sa'di, ayat ini umum dalam segala masalah agama, usul maupun furu', perkara-perkara pokok, mendasar ataupun cabang-cabangnya. Kalau memang tidak tahu, tanyakan kepada orang yang berilmu. Dikhususkan pertanyaan itu kepada mereka, ahlul ilm, ahlul zikir, berarti terfahami dari ayat larangan untuk bertanya kepada orang yang ma'ruf dan dikenal dengan kejahilannya atau tidak dikenal dengan keilmuannya. Karena yang Allah perintahkan untuk tanya itu kepada ahlul zikir, ahlul ilm. Berarti dilarang untuk bertanya itu kepada ahlul jahl, kepada orang yang tidak berilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia radhiyallahu an, inna ahadakum lan yazala bi khair mattaqallah. Masing-masing kamu tetap dalam kebaikan selama dia bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsi syai' sa'ala rajulan 'aliman fasyafahu Allahu min. Atau kalau dia ragu, enggak ngerti, enggak berilmu, segera dia tanya kepada orang yang berilmu, yang tahu ilmu, dan dengan itu Allah sembuhkan penyakit kejahilannya, Allah hilangkan keraguannya. Wa ausyaka alla tajiduhu. Dan aku khawatir, kata Ibn Mas'ud, hampir-hampir kalian itu tidak akan mendapati orang yang berilmu itu. Di situ kata Imam Ibn Abdul Bar mengajarkan kepada kita bahwa setiap mukmin maupun mukminah jika jahil, tidak tahu perkara agamanya, bertanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang berilmu. Dan dari keanehan manusia ini, kalau dalam perkara dunia dia sangat selektif, dia sangat hati-hati milih. Gak sembarang orang dia mau dengar, gak sembarang orang dia mau terima. Dia mau bangun misalnya, dia cari, dia lihat orang yang berpengalaman, tukang yang sudah jam terbangnya tinggi, apalagi bangunannya besar, biaya miliaran mungkin. Ya gak mau kemudian asal orang di jalan dia comot, tanya ini perlu besi berapa, semen berapa. Nyari-nyari dulu, siapa fulan ini? Sudah pernah bangun apa? Bagus hasil bangunannya dan seterusnya. Sakit, tanya-tanya dia, milih-milih. Dokter siapa yang ahli ya? Spesialis dia, banyak yang sembuh, banyak yang ini. Tanya. Itu kalau urusan dunia. Makan saja dia tanya-tanya, enak enggak warung itu? Masakannya lezat apa enggak? Murah apa enggak? Dan seterusnya. Ya gak mau asal masuk, asal makan, asal pilih. Selektif. Kalau itu urusan dunia. Sangat disayangkan sebagian orang kurang selektif dalam perkara agamanya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis, hadis ma'ruf, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Ali Imran, huwalladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, al-ayah ma'ruf, di akhir Rasulullah sebutkan fa idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladina sammallahu fahdharuhum, maka kalau kamu jumpai orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, maka mereka itu orang yang Allah sebut dalam ayat, hati-hati kamu darinya, ini jauhi dan tinggalkan mereka. Ayat atau juga hadis tersebut, kata Imam Nawawi, mengajarkan tahdzir kepada umat ini untuk tidak bergaul dengan ahlu zaigh, orang-orang yang dalam penyimpangan, dalam kesesatan, ahlul bidah, orang-orang yang mengikuti muskilat, yang suka fitnah, maka yang semacam ini tidak boleh dituruti, bahkan pantasnya dihukum. Perkara lain, tujuannya agar kemudian ilmu ini, ilmu syar'i ini tetap segar, tetap benar, maka harus diambil dari ahlinya, diambil dari sumbernya, orang-orang yang diketahui sebagai orang yang berilmu, belajar dan menuntut ilmu. Karena kalau tidak, jika tidak diambil dari ulama, akan hilang ilmu itu, karena tidak ada yang mengambil darinya. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, mali ara ulama'akum yadhabun, kenapa aku melihat ulama kalian pada hilang, pergi. Wajuhalukum la ta'allamun, sementara orang jahil di antara kalian tidak mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilm, maka oleh itu belajarlah kalian sebelum ilmu itu diangkat. Fa inna raf'al ilmi dhahabul ulama, karena diangkatnya ilmu adalah perginya para ulama, sementara gak ada ganti, gak ada yang belajar dan menuntut ilmu. Kata Abdullah bin Ubaid ibn Umair rahimahullah, ulama kalau masih didatangi, masih diambil ilmu oleh para muta'allimun, orang yang proses belajar, kalau ulamanya pergi, meninggal, ilmu itu tetap ada di tangan para muta'allimin, masih segar, sudah terambil dari ulamanya. Tapi kalau tidak, ulamanya pergi, ilmu pun pergi bersama mereka, hilang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam manhaj para ulama salaf, mereka sangat faham betul bahwa manusia ini, kita semua lebih membutuhkan ilmu jauh ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Kata Sufyan ats-Tsauri, ar-rajul ilal ilm ahwaju minhu ilal khubzi wal lahm. Orang jauh lebih butuh ilmu ketimbang butuh roti dan daging untuk makan. Semakna dengan itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena dia butuh ilmu dalam segala suatu urusan hidupnya. Salah dalam bab ini mengakibatkan madharat besar pada dirinya. Dia bisa terjatuh dalam mafsadah kerusakan yang cukup parah. Dia sadari atau tidak, dia berada dalam kesalahan dan kerusakan besar. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musallamun annahu la yasu istima'u kulli qaul. Sudah menjadi kesepakatan kalangan ulama bahwa enggak boleh orang itu mendengar setiap ucapan orang berucap. Enggak benar itu. Pokoknya orang bicara kamu terima, sembarang orang ngomong kamu ambil. Itu enggak dibenarkan dalam agama. Enggak boleh. Dan itu suatu yang musallam, musallamat. Suatu yang disepakati sudah. Karena yang ada kerusakan kalau, jangankan urusan agama, urusan dunia aja kerusakan nantinya. Coba kamu terima dari sembarang orang, kamu gak ngerti siapa orang ini, tiba-tiba kamu suruh bangun, berdiri ini bangunan, di hari dia berdiri, di hari itu pula ambruk bangunannya. Ternyata kurang semennya, kurang besar besinya, kurang senter, kurang lurus dan seterusnya. Kerusakan. Apalagi ini urusan akhirat, urusan mulia. Tidak boleh didengar dan diambil ucapan setiap orang yang berbicara, dan dampaknya besar, berpengaruh kepada perkara dunia dan akhirat seorang hamba. Oleh karena itu, Imam Ibnu Sirin rahmatullahi alaih, beliau pernah berkata, lam yakunu yas'alun anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanduru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wayunduru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dulunya enggak ada mereka tanya salaf, sahabat, kibar tabi'in awal-awal. Enggak ada yang tanya tentang sanad. Dari siapa kamu dengar? Siapa yang meriwayatkan? Enggak ada. Tapi ketika terjadi fitnah, banyak muncul kebid'ahan, khawarij, qadariyah dan yang lain-lain, Mereka harus tanya, mereka katakan, sebutkan dari siapa kamu dapati ini. Kalau itu mereka lihat ahlu sunnah bisa diterima riwayatnya. Tapi kalau itu ahlul bidah, mereka gak mau terima riwayat hadisnya. Demikian salaf mengajarkan kepada kita. Pernyataan ma'ruf dinisbatkan kepada Ibnu Sirin ini banyak dinukilkan oleh para ulama. Inna hadal ilm din falyandurur rajul amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, maka hendaklah orang berhati-hati dan waspada melihat dari siapa dia mengambil ilmunya, mengambil agamanya. Dan itu selain Ibnu Sirin didahului oleh banyak a'immah. Disebutkan itu riwayat dari Abdullah bin Umar, bahkan walaupun ada kelemahan dan perbincangan ulama dalam sanadnya, dinisbatkan ke Rasulullah SAW, ya bin Umar, dinak dinak, ini perhatikan agamamu, agamamu, innama huwa lahmuk wa damuk, itu darah dagingmu, ini segala-galanya bagimu. Wandur amman ta'khud, perhatikan dari siapa itu kamu ambil. Khud anil ladina staqamu wala ta'khud anil ladina malu, ambil dari orang yang istiqamah kamu tahu, dan jangan kamu ambil dari orang-orang yang serong, yang menyimpang. Diriwayatkan pula itu dari Anas Ibn Malik, semakna dengan itu juga dari Ibn Abbas, dari Abu Hurairah. Riwayat makna berdekatan, serupa satu sama lain. Selain mereka juga dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu ta'ala an, unduru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa ad-din, pastikan olehmu dari siapa kamu ambil ilmu ini karena itu agama bagimu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan juga Khatib al-Baghdadi dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Dinisbatkan pula ucapan serupa dari Hasan al-Basri rahimahullah, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna, ilmu ini agama, maka lihat, perhatikan olehmu dari siapa kamu mengambilnya. Itu yang mereka wasiatkan, bahkan seperti dikatakan oleh Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid imam di zamannya, kami masuk menjenguk Anas ibn Sirin, saudara Muhammad bin Sirin. Sakit parah saat itu Anas, ini mungkin mau meninggal. Maka wasiat Anas saat itu kepada murid-muridnya dan anak-anak muda yang hadir saat itu, kata Anas, ittaqullah ya ma'syara syabab, bertakwalah kepada Allah kalian wahai anak-anak muda. Wanduru amman ta'khuduna hadihil ahadith fa inna hadinukum, dan perhatikan oleh kalian dari siapa kamu ambil hadith-hadith ini. Ini ilmu, riwayat dari Rasul, dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dari siapa kamu ambil, kamu mendengarnya dari siapa. Periksa, seleksi. Karena itu agama kalian yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak di yaumul qiyamah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitabnya. Begitu mereka mewasiatkan, karena menyadari penting sekali perkara ini, sehingga harus diwasiatkan. Tentu wasiatkan perkara penting yang harus disampaikan untuk dipegangi diamalkan oleh generasi yang berikutnya. Disebutkan ini pula oleh Imam Mabhul Asy-Syami Abu Abdullah, Imam Tabi'in besar juga. Kata Mabhul, la yu'khadul ilm illa amman syuhidalahu bittalab. Ilmu itu tidak boleh diambil kecuali dari orang yang disaksikan belajarnya. Artinya orang tahu fulan memang pernah belajar, fulan pernah berguru di sana atau di sini kepada alim fulan, alim fulan. Diketahui sekian lama dia belajar menuntut ilmu, diketahui keilmuannya memang ma'ruf, syuhidalahu bittalab. Orang pada tahu, pada menyaksikan bahwa dia memang pantas diambil, didengar ilmunya. Kan memang dia orang yang bergelut di dalam ilmu lama. Dari situ ilmu itu diambil, dari orang yang diketahui memang belajar. Kata Abu Zinad Abdullah bin Zakwan rahimahullah, adraktu bil Madinah mi'ah kulluhum ma'mun ma yu'khad anhumul hadith yuqal laisa min ahli. Kata Abu Zinad, aku jumpai di Madinah, Madinah loh, kota yang begitu suci, mulia, aku dapati 100 orang, semuanya Masya Allah, orang-orang baik, makmun, orang-orang yang amanat. Ini terlihat orang sopan, santun, akhlak, Masya Allah. Kalau itunya kita enggak mencela, kata Abu Zinad. Kita ketahui 5 waktu di masjid mungkin, tapi tidak satu pun diambil ilmu hadis darinya. Kenapa? Karena kita mengatakan laisa min ahli, dia bukan orang yang pantas diambil ilmu darinya, bukan orang yang patut untuk diambil ilmu darinya, karena enggak diketahui orang yang belajar ilmu. Naam, dia ngerti, bukan ngerti, orang yang istilahnya agamis, taat, ibadahnya Masya Allah, zikir, ahli salat, ahli masjid, tapi untuk bicara ilmu itu bab lain. Harus orang-orang yang memang patut diambil itu darinya, orang yang diketahui belajar ilmu, orang yang disaksikan menuntut ilmu selama hidupnya. Demikian kata Abdullah ibn Zakwan Abu Zinad Al-Qurashi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Banyak sekali a'immah yang dinukilkan dari mereka ini, antara lain Imam Ibni Aun, Abdullah bin Aun rahimahullah, juga Abdurrahman bin Yazid, Abu Atabah Asy-Syami, serupa tadi, tidaklah diambil ilmu itu kecuali dari orang yang disaksikan belajar. Ini diketahui dia menuntut ilmu sebelum ini, sehingga aman kamu bertanya padanya, mengambil, mendengar darinya. Tahu karena dia memang orang yang belajar ilmu, diketahui memang di dalam ilmu. Itu dari mereka. Imam Auza'i juga ma'ruf, Abdurrahman bin Amr, Imam Auza'i, beliau mengatakan khudh dinak amman tathiqu bihi wa tardha bihi. Satu riwayat mengatakan Auza'i menyebutkan ambil agamamu itu, ambil agamamu dari orang yang kamu percayai, orang yang kamu ridhoi. Kamu ridho dengan orang ini, kamu percaya, thiqah dengannya, ya ambil darinya. Atau di lafaz lain kata Auza'i, i'lamu anna hadzal ilma din, ketahui olehmu ilmu ini agama bagimu. Fanduru matasnaun, maka perhatikan betul apa yang kalian perbuat. Aman ta'khudun, dari siapa kamu ambil. Wabima taktadun, kepada siapa kamu bertoladan. Karena ilmu yang kamu ambil berarti kamu jadikan orang ini toladan, kudua. Karenanya kamu percaya mengambil hukum darinya, bertanya kepadanya, mendengar apa yang dia sampaikan. Lah kamu berkudua kepada siapa? Diingatkan oleh Auza'i, biman taktadun, kepada siapa kamu berkudua? Kuduahmu itu siapa? Waman ala dinikum ta'manun, dan kamu amanatkan ke siapa agamamu ini? Kamu belajar, kamu tanya, kamu mendengar tentang agama, berarti kamu mengamanatkan agamamu kepada orang ini. Sekarang gini, gampangannya kamu punya uang gol 100 juta, kebesaran 10 juta. Baik, cash, ini kamu punya 10 juta. Kira-kira kamu amanatkan ke siapa 10 juta ini? Orang gak kenal, wa illa baru kemarin kamu tahu, atau gak pernah dagang, kamu gak kenal dia pernah dagang, gak pernah bisa memutar uang dengan baik. Kamu amanatkan, ini 10 juta, tolong kamu pegang, kamu puter, kamu perdagangkan, nanti hasilnya kita 50-50. Atau saya 60%, kamu 40%, misalnya. Berani kamu? Ada yang berani? Itu baru 10, kalau 100 juta, kalau 1 miliar, siapa yang berani? Kamu mengamanatkan ke siapa ini? Itu baru harta, baru uang. Orang gak berani. Dia harus pilih-pilih betul. Ini amanat enggak orang ini? Ntar kalau dibawa lari uang kamu, berabe kamu, nangis. Bisa stres orang, na'udzubillah. Dia gak tahu orang ini siapa, gak kenal. Bagaimana dia mau mengamanatkan uang ini? Nah, agamamu kamu amanatkan ke siapa? Kamu percayakan ke siapa? Kamu tahu orang ini? Kenal betul. Kamu pernah tahu dia belajar di mana, duduk di alim siapa, menimba ilmu itu, ngerti hukum syariat, usul fikih, kaidah fikih, ini itu, ilmu alat. Dia ngerti. Kamu faham itu, kemudian kamu dengan gampangnya mengamanatkan agama kamu pada dia. Kamu pasrahkan secara bongkoan. Kamu telan semua. Subhanallah. Diingatkan oleh Auza'i, man ala dinikum ta'manun, kepada siapa agamamu ini kamu amanatkan. Nasihat dari a'immatus salaf rahimahullahu ta'ala. Riwayat serupa dari Imam Darul Hijrah Malik ibnu Anas, guru Imam Syafi'i rahimahumullah, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah fandur amman ta'khuduh. Kata Malik, ilmu ini darah dagingmu, ini segala-galanya bagimu, seperti tadi. Dan ilmu ini pula yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, urusanmu di akhirat. Jannah wa nar, surga dan nerakamu. Maka perhatikan betul, kata Malik, dari siapa kamu mengambilnya. Itu dari riwayat Malik rahimahullahu ta'ala. Itu pula yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid rahimahumullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu ketahui bahwa syariat yang mulia dan suci ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang manusia hanya akan mendekat dan bergaul dengan orang yang sesuai dengannya. Makanya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, i'tabirun nas bi akhdanihim fa inar rajula yukhadidu man ya'jibu man yu'jibuhu nahwa. Kamu lihat orang itu seperti apa teman-temannya, dengan siapa dia bergaul. Karena orang hanya akan bergaul dengan orang yang dia cocok dengannya, sesuai dengan dia. Dia orang baik, dia orang soleh, dia akan memilih hanya bergaul dekat dengan orang-orang baik, orang soleh. Karena itu yang sesuai dengan dia. Dia gak akan mau dekat dengan yang selain itu. Atau kalau itu orang jelek, waliyadzubillah, ya dia akan memilih orang jelek yang seperti dia, karena itu yang sesuai dengan dia, cocok dengan apa yang ada pada dirinya. Kembali kepada permasalahan kita, bahwa a'immatus salaf rahimahumullah memang sangat menekankan perkara ini kepada kita, karena memang itu akan menentukan banyak perkara dalam agamanya. Antara lain, orang dalam syariat ini dilarang untuk bicara kecuali dia punya hujjah, dia punya ilmu. Makanya diharamkan oleh Allah orang berbicara atas nama Allah, bicara agamanya tanpa ilmu yang dia ketahui. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kata Imam Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, innal alim yadkhul fima bainallah wa baina ibadihi falyatlub li nafsihi al-makhraj. Seorang alim, dia masuk antara Allah dengan hambanya, maka cari olehmu makhraj, jalan keluar. Artinya itu imma akan menjadi pembela kamu, meringankan dirimu, mempermudah urusanmu, atau sebaliknya akan semakin mempersulit. Gampangannya begini, di dunia saja, dan itu sangat kecil dan sangat remeh di dunia, di hukum dunia saja, kalau kamu di pengadilan sekarang, ada hakim yang akan menentukan kamu benar atau salah, kamu bebas atau penjara. Ada kamu di kursi terdakwa di pengadilan, kamu butuh seseorang menengahi antara kamu dengan hakim. Kalau kamu pandai memilih, kalau kamu cukup cermat dan cerdas, kamu pilih orang yang pintar, ngerti hukum, hukum apa misalnya pidana atau perdata. Bagaimana dia akan membela kamu agar kamu terbebaskan, agar kamu gak masuk sel, agar kamu selamat. Hakim akan ketok palu, ya kamu tidak bersalah. Ini penengah ini yang akan menentukan. Hakim itu akan menentukan kamu benar atau salah dari ini, yang mungkin namanya pengacara atau apa kalau di dunia. Nah, Gampangannya seperti itu gambarannya. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, seorang alim seperti itu, hujjah antara kamu dengan Allah, agar kamu punya jalan keluar, agar kamu tidak mendapat kesulitan di yaumul qiyamah kelak. Karena yang kamu pertanggungjawabkan agamamu, dari siapa itu kamu ambil, membentuk pola fikir kamu, dari siapa kamu dengar, membentuk keyakinan dan akidahmu, amalan perbuatanmu, dari siapa itu kamu ambil, nanti akan jadi jalan keluar bagimu di hadapan Allah menentukan. Ima kamu itu akan bebas, artinya kamu akan selamat, najat dan jannah bagimu, atau kamu akan semakin menghadapi kesulitan dan hal yang berat bagimu. Alim, orang yang berilmu. Makanya dari awal mereka ingatkan, ambil dan perhatikan dari siapa kamu itu mengambil ilmu agamamu. Demikian kita diajarkan, fanduru, perhatikan, pedulilah kamu dari siapa itu kamu ambil. Kata tata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, penuntut ilmu harus pilih-pilih dari kitab yang dia baca, karena itu akan mempengaruhi iman, akidah, pemahamannya. Siapa yang menulis, mengarang kitab tersebut, hendaklah orang yang memang ma'ruf, dikenal dengan akidah salaf, seperti kitab-kitab Mutaqaddimin, Abdullah bin Imam Ahmad, Uthman Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, dan a'immah sunnah yang lainnya. Ambil dari mereka. Demikian pula para ulama dan ahlul ilm setelah mereka, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan para ulama dan imam yang setelahnya. Pilih, artinya kita dididik untuk tidak asal dan pokoknya baca. Seperti sebagian orang bilang, nanti kamu, pokoknya kamu baca, pokoknya kamu dengar dari siapa saja, nanti kamu pilah sendiri mana yang kamu lihat itu benar, ya kamu ambil, kamu terima, yang itu gak benar ya kamu sisihkan. Pertanyaannya, bagaimana dia mau memilah? Dengan apa dia bisa menyisihkan bahwa ini benar, ini gak benar, sementara keilmuannya juga masih sangat minim. Dia gak punya cukup alat untuk memfilter dan mengukur mana yang hak, mana pula yang tidak. Makanya agar aman, salah mengajarkan untuk kamu lihat, kamu periksa dari siapa itu kamu mendengar dan mengambilnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pentingnya perkara ini. Kita dapati hampir seluruh a'immah masyhurin, para ulama-ulama yang ma'ruf, mewasiatkan hal yang serupa ini. Kata Sufyan ats-Tsauri, khudil halal wal haram minal masyhurin fil ilm. Perkara halal, haram, ambillah dari orang-orang yang masyhur, keilmuannya dikenal. Memang dikenal orang yang berilmu, ambil dari mereka. Wa masih wadhalika faminal masyikha. Selain itu masih boleh kamu ambil dari masyikha, Nah, ini ulama juga, ahlul ilm, tapi yang di bawahnya. Dan perkaranya bukan masalah halal haram, tapi misalnya berbicara tentang sirah, tentang sejarah, mungkin dari masyikhah yang enggak seberapa masyhur gitu. Dia ahlul ilm tapi enggak seberapa masyhur. Tapi itu perkara hukum, masalah yang menentukan bagi kamu ambil dari yang masyhurin. Memang terkenal dan tersohor keilmuannya, diketahui keilmuannya. Di situ pentingnya perkara ini bagi setiap hamba. Tentunya ahlul ilm, orang yang berilmu, ilmu kitab, ilmu sunnah, orang yang dikenal akidahnya sofiyah, akidah salaf, itu yang ada padanya, itu yang dia ajarkan. Orang-orang yang dikenal selama ini, kamu tahu akidahnya seperti apa dan apa yang dia ajarkan. Ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah dalam agamanya. Ini kesimpulannya mengajarkan kepada kita bahwa ilmu atau agama ini tidak boleh diambil dari orang jahil. Makanya Rasulullah katakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Al hadis. Allah kalau ambil ilmu enggak langsung cabut dari manusia, tapi dengan diambilnya para ulama pada mati sehingga yang tersisa hanya orang jahil. Hadis. Kata Khattabi, Rasulullah ajarkan dalam hadis ini penyakitnya ilmu atau hal yang menyulitkan manusia dalam ilmu adalah ketika orang yang berilmu pada tiada, pada pergi, pada mati, dan yang menggantikan posisi mereka orang-orang jahil. Makanya di dalam hadis diingatkan agar tidak mengambil itu dari mereka, dari orang yang dikenal kejahilannya. Setiap orang yang bicara agama tanpa ilmu, walaupun dia pandai bicara, lihai dalam mengolah kata, tapi kalau orang tidak mengerti ilmu syariat, ya dia jahil kategorinya. Disebutkan demikian dari banyak para ulama. Atau orang yang dikenal alim tapi dalam ilmu tertentu, tapi dalam agama tidak. Jadi dia pinter, berilmu tapi dalam kedokteran misalnya. Dia pinter, profesor bahkan mungkin, tapi dalam apa misalnya teknologi. Dia enggak pernah diketahui belajar agama. Bagaimana bisa dipercaya dan diambil, didengar darinya? Kalau dibalik misalnya, misalnya walaupun kita sendiri berlindung diri kepada Allah, tapi seandainya yang belajar agama bicara teknologi sekarang, ada yang mau dengar? Ada yang mau percaya? Pilih jadi presiden atau direktur suatu perusahaan teknologi apa begitu? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka tahu ini orang nggak pernah belajar teknologi, walaupun ahli dalam agama misalnya. Ala kulli hal, seorang muslim diajarkan untuk berhati-hati, tidak gegabah dalam perkara agamanya. Orang kalau tidak berhati-hati mendengar dari setiap yang bicara, dia dengar, dia terima, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, inna syaitan la yatamatsal fi suratir rajul. Syaitan bisa menjelma dalam bentuk manusia, seseorang datang, fayatil qaum fayuhadditsuhum bil hadits minal kadzib. Datang ke kelompok orang gitu, ngobrol, dia bicara hadis, dia bicara kedustaan yang dia sampaikan, syaitan. Fayatafarraqun, anehnya mereka mau dengar, padahal enggak kenal, enggak tahu siapa ini. Setelah mereka bubar, pisah di majelis, yaqulu rajul minhum, salah satu dari mereka bertanya dan berkata, sami'tu rajulan a'rifu wajha wa la adri masmuh yuhadith. Yang jelas tadi aku melihat seseorang, aku tahu wajahnya seperti ini, putih atau hitam atau tinggi atau mancung atau gemuk atau pendek. Yang jelas dia datang, aku tahu wajahnya, tapi aku enggak tahu siapa namanya, wala siapa dia, pernah belajar di mana, tapi bicara dan kami dengar. Musibah, fitnah. Semudah itu orang terkecoh dalam perkara agamanya. Syaitan pun bisa memanfaatkan situasi itu. Dia datang dalam rupa manusia dan bicara semaunya, seakan itu agama. Makanya kata Al-Qari, atsar tersebut mengajarkan untuk orang lebih hati-hati mendengar pernyataan, ucapan seseorang. Gak semua orang bisa kamu dengar, gak semua orang bisa kamu percaya. Artinya orang harus tahu dan menguji orang ini jujur, benar atau enggak, thiqah atau bagaimana, dusta atau apalagi kamu mau menukilkan. Fulan berkata begini, kamu kok tahu? Saya dengar dari Fulan. Siapa Fulan itu? Kamu sendiri enggak tahu, kamu enggak kenal. Apakah dia orang yang diketahui menuntut ilmu, belajar atau bagaimana? Semudah itu orang menukilkannya. Asyahid itu di dalam asar para a'immah dan para ulama. Demikian pula macam-macam orang banyak dari jenis atau tipe yang kalau memaksakan diri bicara tentang agama, tentang hukum, tentang syariat, sementara dia bukan ahlinya, tidak diketahui, ma'ruf menuntut ilmu, macam-macamnya orang yang tidak mengerti al-fiqh fid-din, orang yang berani dan banyak bicara sementara dia tidak tahu menau tentang syariat yang mulia dan agung ini. Walhasil, ibrah bagi kita masing-masing bahwa kejahilan itu musuh bagi orangnya sendiri bahkan. Fal jahil aduwwu nafsih. Orang jahil itu tanpa dia sadari musuh bagi dirinya sendiri. Merusak atau merugikan dirinya sendiri. Dan kamu tahu kisah yang membunuh 100 orang itu. Saat datang ke orang abid, ahli ibadah, ya aku sudah bunuh 99 orang ini, aku mau tobat, begitu-begitu. Karena dia jahil, wah gak ada tobat, terlaluan kamu, banyak dosa, begini, gak akan Allah terima tobatmu. Jahil. Sampai dia dibunuh. Lihat. Kejahilan musuh bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan menyelamatkan orang lain? Dirinya sendiri dia hancurkan dengan kejahilannya. Bagaimana orang bisa mempercayai dia dalam perkara agama? Demikianlah ikhwati fillah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Intinya kembali kepada yang awal, bahwa umat ini tetap dalam kebaikan selama mereka ambil ilmu itu dari para ulama-nya, orang-orang yang berilmu, selama mereka berhati-hati, tidak gegabah, tidak serampangan mendengar dan mengambil dari siapapun yang bicara, terselamatkan akidah dan iman mereka, terselamatkan agama mereka, bahkan dunia dan perkara akhiratnya. Berhati-hatilah dari bergaul, mendengar dari orang yang merusak hatimu pergaulannya, dari orang-orang yang kamu tidak aman dari kejelekannya, tidak aman kamu dari kejahatannya. Bertakwalah kepada Allah, banyak-banyak doa, berlindung diri kepada Allah agar diselamatkan dari setiap orang yang hanya akan merugikan kamu dalam perkara akhiratmu. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Fal ma'sum man asamahullah, yang terselamatkan hanya yang Allah beri keselamatan. Kita tidak memiliki daya dan upaya. Mana yang menambah imanmu? Mana yang mendekatkan kamu kepada Allah? Mana yang mengingatkan kamu untuk kepentingan akhiratmu? Ini bertambah ilmumu, bertambah amal solehmu. Dari orang-orang seperti itu kamu ambil ilmu darinya. Falhaqqu ablaj wal batilu kajlaj. Karena kebenaran itu terang benerang, kamu gamblang, lapang dada untuk menerimanya, fitrah manusia. Dan kebatilan itu penuh dengan kegelapan, tertutup dan membuat suram, membuat sempit dadamu, membuat kamu dalam kesengsaraan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Itu yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin.